Yuko Naichi. Aku mau beli bakso di abang-abang depan gang. Harganya murah, satu porsi goceng bisa buat konten mukbang. Buruan jalan, udah sore, biasanya cuma ada sisa tulang. Udah sampai beli 5 porsi, abis itu pulang kenyang. Ya kenapa lari sekali, cita rasa kayak disuapin peri gigi. Sekali ngunyah bikin manja happy, aku sangat peduli. Daging kenyal yang pasti bukan terbuat dari babi. Namanya abang, panas terik matahari. Sabi untuk yang lagi dehidrasi, juga jual SABC di lemon melon serbuk kemiri. Racikan sendiri sekali teguk, jauh dari kata rugi. Usia mau tua tapi tetap berjuang, cari makan untuk adik diri. Biaya si cantik sekolah nominal bikin mata pedih. Beliau selalu gigih, tak pernah nyerah ketika motor bocor terkena paku. 5 waktu tak pernah lupa, hilangkan najis pakai wudu dan mandi, lalu melangkah ke tempat ibadah dengan tubuh suci tanpa nanti-nanti. Berdoa ke Tuhan juga tidak lupa solawat Nabi. Aku mau beli bakso di abang-abang depan gang. Harganya murah, satu porsi goceng bisa buat konten mukbang. Buruan jalan, udah sore, biasanya cuma ada sisa tulang. Udah sampai beli 5 porsi, abis itu pulang kenyang. Mangkal manis sampai Ahad pagi, siang sore, Jumat promo gratis bakso urat delivery. Antar cepat, hutang di situ pasti dapat pilihan makanan yang tepat. Tapi kenapa pulang 11 lalu menghujat? Difitnah pakai jimat, hindari debat, berdiri kokoh, tetap sabar, hati kuat, tak bosan menyampaikan nasihat. Bentar dulu ya Allah kawan, aku lupa udah jam 4 mau antar adik sunat.